Qala rahimahullahu ta'ala, wa fihi masru'iyatu da'wati qabla al-kitali, lakin in kanu qad balagathum ad-da'watu jaza kitaluhum ibtida'an, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama aghara 'ala banil mustaliq wa hum gharrun, wa in kanu lam tablughhum ad-da'watu wajaba da'watuhum. Ini sudah. Qala, kita masuk Fathul Majid. Qauluhu wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillahi ta'ala fi ay fil Islam. Idza ajabuka ilaihi fa akhbirhum bima yajibu min huquqihi allati la budda lahum min fi'liha, fas-salawati waz-zakah. Kama fi haditsi Abi Hurairah, idza fa'alu dzalika faqad mana'u dima'ahum wa amwalahum illa fi haqqiha. Walamma qala Umaru li Abi Bakrin fi qitalihi mani az-zakah, kaifa tuqatilun nas, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Qala Abu Bakrin, inna az-zakata haqqul mal, wallahu law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum 'ala man'iha. Kata beliau, penjelasan dari matan hadis, dan kabarkan kepada mereka wahai Mu'ad dengan apa yang menjadi kewajiban mereka tentang hak-hak Allah di dalam Islam. Jika mereka, setelah engkau kabarkan, kata beliau, maksud hadis ini, mereka menyambutmu tentang Islam, maka kabarkan kepada mereka tentang hak-hak mereka yang harus mereka tunaikan, kewajiban-kewajiban mereka yang harus ditunaikan di dalam Islam. Ini dakwah. Ini pakai proses. Dakwah itu pakai proses. Satu persatu disampaikan. Jangan langsung dituang semua. Ya. Dakwah itu pakai proses. Jangan langsung dituang semua. Yang pertama, ajakan menuju Islam. Jika menyambut, kabarkan apa saja yang harus mereka lakukan di dalam Islam. Dari mulai sholat, dari mulai puasa, dari mulai zakat. Diajarkan pula tidak lupa di sana at-tauhid. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, jika mereka mau mengerjakan, maka hal itu tercegah, terlindungi darah mereka, terlindungi pula harta mereka, kecuali dengan haknya. Jadi orang kafir pada saat itu, jika mereka sudah mengucapkan syahadat, maka syahadat ini menjadi tameng bagi mereka dari darah yang tertumpah dan harta yang diambil. Sudah Islam dan dia mendapati ya hak-hak sebagaimana kaum muslimin, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil paksa hartanya. Ini Islam. Kecuali dengan haknya, boleh ditumpahkan darahnya, boleh diambil hartanya. Kapan? Jika yang pertama, dia membunuh, kisosnya dibunuh, ditumpahkan darahnya. Kapan lagi? Jika dia hartanya boleh, maksudnya melakukan kezaliman, ya, merampok, mencuri, maka diambil paksa hartanya untuk dikembalikan kepada yang berhak. Ini Islam. Jadi selain diberikan busra, selain diberikan nadhira, an-nadhir juga diberikan apa? Busra. Selain diberikan peringatan-peringatan, tugas-tugas, ya, diberikan pula apa? Kabar gembira, kabar gembira, supaya orang itu tertarik. Kamu kalau bisa ini, kamu dapat itu. Kalau kamu seperti ini, maka akan dapat seperti itu. Kalau kamu masuk Islam, kamu mau mengucapkan dua kalimat syahadat, nyawamu terjaga, hartamu terjaga. Ya, sehingga apa? Ketertarikan hati untuk bisa memeluk Islam itu besar. Beda kalau kita perintah tanpa kita iming-imingi. Kadang ini ketertarikan untuk mengerjakannya juga kecil. Ya, ini penting dalam berdakwah, apalagi dalam mendidik anak-anak putra-putri kita. Selain kita perintah, kita juga berikan apa? Hadiah. Selain kita perintah, kita juga ya berikan sesuatu supaya hatinya tertarik. Karena sesungguhnya dakwah itu kan tarik-tarikan. Siapa yang lebih bisa menarik hati, itulah yang akan menang. Nah, sekarang maksiat dengan taat, siapa yang lebih besar pengaruhnya, maka hati akan condong. Nah, ini penting. Jadi jangan hanya perintah-perintah-perintah tanpa imbalan, ya. Jangan hanya larangan-larangan-larangan tanpa kabar gembira, tetapi ya, ikutilah perintah dengan hadiah, larangan dengan kabar gembira. Sehingga ketertarikan hati untuk melakukannya itu ada. Ini kita tidak usah bayangkan orang ya, kita saja. Kalau misalkan kerja kemudian bonusnya lebih gede, kira-kira rebutan enggak? Siapa yang mau lembur malam ini, selain dapat uang lembur, dapat langsung hadiah motor satu dibawa pulang, nanti langsung diambil di pos satpam. Kira-kira semuanya, saya pengen apa? Hah, biasa. Atau gimana? Hari ini misalkan di pengumuman, bagi yang mau lembur malam hari ini, maka pulang akan diberi satu-satu sepeda motor. Wah, kira-kira langsung, Pak, saya daftar. Nah, iya Banda, kita tidak usah membicarakan anak kita yang jauh, kita saja. Kalau misalkan disuruh kerja kemudian langsung dikasih hadiah yang kira-kira menarik, senang apa enggak? Senang. Kira-kira mengerjakan tugas yang ditugaskan tadi dengan rasa gembira dan sedikit senang, atau dengan dongkol, berat ini, motor ini berat, atau wah Masya Allah semangat. Nah, seperti itu juga anak-anak kita. Nah, suruh belajar, belajar terus ya, wala dikasih apa, permen atau gorengan atau air putih, paling enggak susu, ini belajar, minta susu enggak boleh, nanti kalau gajian, apalagi enggak punya duit, pokoknya aku belajar aja. Ya gimana yang seperti ini mau belajar? Apinya ongkang-ongkang di depan rumah sambil main WA. Dibanting sama anak bukunya. Wah, kamu ini gurumu siapa sih? Nah, saya salahkan guru. Orang dia yang salah, kok yang disalahkan ustadznya siapa? Belajar di pondok mana? Kamu yang salah. Kan gitu. Wah, mondok di sana memang enggak pernah diajari adab. Wong dia yang enggak ngajari adab pada anaknya, disalahkan pondoknya, disalahkan ustadznya. Nah, ini kadang enggak mikir kita ini kayak gitu. Maka diperhatikan masing-masing. Jadi ketika kita perintah, itu juga penting untuk diberikan apa? Ketertarikan. Kalau kamu ngerjakan PR dengan benar, ustadz nanti masuk dinilai 10, abi kasih kejutan. Entah walaupun diberikan gorengan satu, enggak masalah. Yang penting sudah, wah apa ya kira-kira, semangat dia, senang. Seperti itu. Nah, ini sunnah yang kita bisa ambil dari sini. Kalau kau masuk Islam, nyawamu terjaga, hartamu dilindungi. Siapa yang enggak pengin? Pada saat itu Islam pasukannya besar sekali. Nyerang sebuah negeri pasti hancur. Orang kafir ditawari demikian, kira-kira bagi tertarik apa enggak? Oh, sangat tertarik. Wah, saya hidup, hartaku dilindungi. Saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan, kamu harus masuk Islam, nanti kalau sudah masuk Islam kamu jadi kuli. Wah, mending daripada saya masuk Islam jadi kuli, saya mati. Kan gitu nanti orang kafir. Nah, ini siasat. Naam, yang kadang ya terlewatkan dari kita. Taib. Lima qala Umar, wa lamma qala Umar, hal ini berdasarkan dengan bukan berdasarkan, disebutkan kembali ketika Umar berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang keputusan Abu Bakar dalam memerangi para penahan zakat. Jadi pada masa Abu Bakar, setelah sepeninggalnya Rasul, sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam yang hidup di Badui tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal ketika Rasul hidup mereka rutin mengeluarkan zakat, tetapi ketika Rasul mati mereka menahan zakatnya. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ya, mereka dipaksa untuk mengeluarkan zakat tetapi mereka tidak mau. Sehingga Abu Bakar memerangi mereka. Nah, Umar protes. Ya, Umar protes. Dan sahabat tentunya sebagaimana manusia biasa, sebagian mereka pemahamannya di atas sebagian yang lain. Protes tidak apa-apa. Tapi bukan protes ngeyel. Protes cari ilmu. Beda loh protes ngeyel sama protes cari ilmu, beda. Kok demikian sih? Ya, karena memang mungkin tidak cocok dengan dia, kok demikian sih? Dia tidak protes pengen cari ilmunya apa, tapi protes ngeyel. Beda. Kalau Umar protes tentang keputusan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dengan dalil protesnya pun, kaifa tuqatilun nas, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau perangi manusia? Sementara Rasul alaihi salatu wasalam sudah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, terjaga dari ya pembunuhan, terjaga hartanya, kecuali dengan haknya. Baik. Protesnya Umar berdasarkan dengan dalil. Umar protes dengan keputusan Abu Bakar. Kenapa engkau perangi mereka? Bukankah mereka muslim? Bukankah mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Rasul bilang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh diperangi. Tapi kenapa engkau perangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat? Apa jawaban Abu Bakar? Dijawab dengan hadis itu sendiri. Apa jawabannya? Illa bihaqqiha. Boleh ditumpahkan darahnya? Boleh mereka diambil hartanya dengan haknya. Apa haknya? Karena mereka mencegah zakat. Sementara harta zakat itu harta yang wajib untuk ditunaikan. Nah, jadi kaum muslimin, ketika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, asalnya terjaga harta dan darahnya. Tetapi ketika mereka melanggar aturan-aturan Islam, itulah ya dalil yang diperbolehkan untuk menuntut mereka. Muslim membunuh. Bolehkah muslim ini dibunuh secara hukum Islam? Seorang muslim bunuh muslim yang lain. Bolehkah dia dibunuh? Hukum asalnya apa? Tidak boleh. Tetapi karena dia membunuh, sebab perbuatan inilah yang menjadikan hak bolehnya dia juga dibunuh. Hukum apa namanya? Qisas. Asalnya tidak boleh, tetapi karena dia melakukan sesuatu, yang sesuatu ini menjadi hak untuk dia dibunuh, boleh. Nah, demikian juga harta seorang muslim. Asalnya tidak boleh sama sekali diambil dengan zalim. Bahkan diambil tanpa keridhaan dia tidak boleh. Ya. La yahillu mal imri'in muslim illa bitibati min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kebaikan hatinya. Enggak halal kita ambil. Ya, kecuali dia ridho dan dia mempersilahkan. Nah, suatu saat boleh kita ambil hartanya dengan haknya. Kapan? Kalau dia tercegah untuk menunaikan zakat hartanya. Sementara zakat itu harta yang wajib untuk dikeluarkan olehnya. Nah, ketika dia mencegah yang seperti ini, boleh kita ambil paksa. Loh, dia muslim? Iya, tetapi apa? Dengan hak kita ngambil dia. Maksudnya ngambil apa? Hartanya. Paham dah ini? Paham? Asalnya seorang muslim terjaga darah dan hartanya. Tetapi ketika dia yang melakukan sesuatu hal yang menyebabkan untuk itu, maka boleh. Tanpa sebab, tidak boleh. Itu intinya. Qala Abu Bakrin, fa'inna zakata haqul mal, wahai Umar. Aku memerangi mereka. Hadis yang kau sampaikan betul. Orang kafir, kalau sudah bersyahadat, bebas. Selamat nyawanya, selamat apa? Hartanya enggak boleh dibunuh. Tetapi, jika di dalam Islam, ini dia melakukan sebab-sebab, ya, yang secara syar'i dianggap, seperti dia membunuh seorang muslim yang lain, maka kisasnya dia dibunuh. Walaupun dia Islam, na'am. Walaupun dia Islam. Demikian juga hartanya. Asalnya tidak boleh diganggu-gugat kecuali dengan hak-haknya. Tidak boleh kita mengambil, enggak boleh kita merampas, enggak boleh kita memaksa kecuali dengan hak-haknya. Apa? Jika kewajiban yang seharusnya dia tunaikan, dia tidak tunaikan, maka boleh diambil paksa, dirampas, na'am, atau dipaksa untuk mengeluarkan. Jadi di sini Abu Bakar dalam masalah ini afqah min Umar, lebih ya jeli dari Umar dari sisi ini. Nah, sungguh demi Allah, kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka tidak mau menunaikan hak yang dulu pernah mereka tunaikan pada zaman Rasul, aku akan perangi mereka. Jadi Abu Bakar memerangi mereka itu dengan haknya. Apa? Karena mereka mencegah zakat. Ini seperti ungkapan, apakah seorang muslim itu bisa terjatuh ke dalam kekafiran? Bisa. Sangat bisa. Jangan sampai kita berhujah, kan saya sudah syahadat. Tidak mungkin dong saya syirik. Syahadatmu itu bukan alat untuk membentengimu dari kesyirikan. Seorang muslim bisa saja dia musyrik. Seorang muslim bisa saja dia juga melakukan ya perbuatan-perbuatan apa? Kufur, sehingga dia terjatuh ke dalam kekafiran. Nah, alasan-alasan seperti ini terkadang butuh kita ulang-ulang kajiannya. Dan pemahaman kita harus dicocokkan dengan baik. Jangan sampai salah paham. Orang kafir asalnya, jika dia ingin dibunuh, pedang sudah nempel di lehernya. Kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadis ini diterapkan, asamu minhu, asamu minna, dima'ahum wa amwalahum. Terjaga dia, darahnya dan hartanya. Harus kita tarik kembali pedang kita. Islam. Nah, setelah dia masuk Islam, ya, ketika dia melakukan sebab-sebab bolehnya dia dibunuh, melakukan sebab-sebab bolehnya direnggut paksa hartanya, maka boleh. Nah, bukan kemudian selamanya bebas, enggak boleh dibunuh, enggak boleh diambil hartanya, tidak. Tetapi kalau dia melakukan sebab-sebab secara syar'i, bolehnya dibunuh dan diambil hartanya, boleh. Nah, jadi hadis ini berlaku ketika perang terjaga, atau ketika muslim dan dia tetap ya berjalan di atas hak, enggak boleh dibunuh, enggak boleh diganggu gugat hartanya. Tetapi kalau dia sudah muslim kemudian melakukan sebab-sebab harusnya dia dihukum, maka dihukum. Apakah mungkin seorang muslim berbuat kesyirikan? Sangat mungkin. Apakah mungkin seorang muslim berbuat kekufuran? Sangat mungkin. Apalagi kalau Islamnya tidak pernah belajar. Islamnya yang penting sholat, syahadat, selesai. Tidak tahu apa itu haram. Tidak tahu mana yang halal. Ya. Sampai makanan didebatkan halal haram. Ya, enggak tahu mana yang syubhat, enggak tahu mana yang boleh. Ini muslim yang jahil, sangat riskan terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekafiran. Dia berjalan di salah satu mata pedang. Sangat membahayakan. Apakah dikira orang-orang yang di pesisir sana, pantai selatan, di pesisir pantai utara, yang mereka melakukan ritual-ritual syirik itu orang Yahudi, atau mereka orang Nasara? Tidak, secara Islam, secara KTP, secara sensus mereka Muslim, tetapi Muslim yang jahil. Taib. Qala wa fihi ba'thul imami ad-du'ata ilallahi ta'ala. Disyariatkan seorang pemimpin itu mengutus para da'i untuk menyeru manusia. Kama kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'uhu ar-rashidun yaf'alun. Sebagaimana nabi dan para khulafa ar-rashidun melakukannya. Ini juga diantara hal-hal yang mungkin terlewatkan dari para penguasa kita. Mereka tidak punya da'i-da'i khusus yang istiqamah, yang solihul manhaj, manhajnya benar, diutus untuk menyeru manusia. Nah, sehingga keadaan manusia masing-masing punya penyeru, ya, tokoh kesesatan. Ini diantara sunnah-sunnah seorang pemimpin. Kama fil musnadi an Umara ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qal fi khutbatih. Sebagaimana disebutkan dalam musnad, kitab yang menyebutkan tentang riwayat hadis dari satu sahabat. Musnad Umar semua. Hadisnya Umar semua. Musnad Abu Hurairah semua hadisnya. Ini musnad. Ada musnad, ada sunan. Itu semuanya adalah model-model cara penulisan hadis. Kalau dari sahabat, misalkan Abu Hurairah sebutkan semua hadisnya. Kemudian nanti Ibnu Umar sebutkan semua hadisnya. Kemudian nanti sekian, namanya musnad. Tetapi kalau ditulis dalam bentuk bab-bab fikih, namanya sebagian mengatakan sunan. Sunan Tirmidzi. Ya, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, ila akhirih. Disebutkan di sana, Umar Ibn Al-Khattab, khalifah yang kedua, yang sah, berkata dalam khutbahnya, Ala inni wallahi ma ursilu ummali, ma arsala ummali ilaikum liyadribu absyarakum. Wala liya'khudhu amwalakum walakin ursiluhum ilaikum liyu'allimukum dinakum wa sunanukum. Tapi riwayat ini dihukumi lemah oleh para ulama. Di dalamnya ada seorang rawi yang dikenal dengan nama Abu Faras, dia majhulul ain. enggak dikenal. Hadis ini pula dhaifkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Menyebutkan Umar dalam khutbahnya, ketahuilah, sesungguhnya aku demi Allah tidaklah mengutus para pekerjaku kepada kalian untuk memukuli kulit-kulit kalian. Tidak pula untuk mengambil harta-harta kalian. Tetapi aku ngutus mereka itu untuk ngajari kalian agama kalian dan sunnah-sunnah untuk kalian. Nah, ini juga masukan bagi para penguasa. Tentunya mereka punya majelis khusus untuk mendidik para aparat-aparat ya pemerintah, karena sebagian mereka jauh dari pengetahuan agama. Ini penting. Jadi pendidikan agama tidak hanya untuk masyarakat, ya tidak hanya untuk masyarakat kalangan bawah, tetapi kalangan atas juga butuh. Ya, sebagian mereka menyatakan dukungannya, saya senang dengan program-program dakwah, program-program kajian, tapi dia nggak mau datang. Ya, itu khusus untuk masyarakat kecil, masyarakat bawah. Kalau dia nama masyarakat atas, mungkin merasa tidak pantas untuk ikut kajian-kajian. Ini salah. Nah, ilmu itu enggak memandang status. Ya, apapun status kita, ilmu itu di atas kita, bukan di bawah kita. Maka para ulama sebagian betul yang mengatakan ilmu itu kadang tertahan karena pangkat dan jabatan. Ya, tertahan untuk menolak ilmu karena pangkat dan jabatan. Kalau disebutkan dalam sebuah syair, as-sail harbun min makanil ali, banjir itu akan lari dari tempat yang tinggi. Pernah banjir naik gunung atau ke bawah gunung? Banjir itu naik gunung apa ke bawah? Pernah lihat banjir naik gunung? Gak ada ya. Alhamdulillah gak ada, karena emang gak ada selama-lamanya. Banjir pasti mencari tanah yang landai. Yang paling landai itulah yang paling banyak menampung air. Demikian juga ilmu. Semakin kita tawadhu dengan ilmu, semakin kita merasa bodoh dengan ilmu, ilmu akan kita tampung sebanyak-banyaknya. Semakin kita kibir dengan ilmu, merasa tahu dengan ilmu, ilmu itu akan nyingkir dari kita. Jadi orang yang sombong itu diibaratkan gunung yang diterpa banjir. Dia enggak akan naik gunung, tapi apa, akan lewat saja. Demikian juga kita, kalau sombong dengan ilmu, ilmu sama sekali enggak akan pernah mampir dan singgah kepada kita. Enggak akan singgah sama sekali. Nah. Wa qawluhu fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin na'am. Bushra. Sungguh demi Allah, Allah tunjuki manusia satu saja dengan sebab wasilahmu, itu lebih baik daripada unta merah atau harta yang istimewa sekali. Di sini Allah enggak mengatakan demi Allah, Rasul tidak mengatakan demi Allah, Allah tunjuki manusia dengan sebab khutbahmu, tidak, tapi umum. Allah tunjuki hidayah pada seseorang dengan sebab engkau. Jadi wasilah untuk kita sampaikan hidayah kepada manusia itu sangat banyak. Ya, jangan kemudian mentang-mentang kita bukan dai, bukan ustadz, enggak mau dakwah, atau kita semaunya. Ya, enggak mau dakwah, enggak mau mencerminkan dakwah yang baik, pokoknya saya mah bukan ustadz lah, kayak gini saja. Enggak. Nah, silakan dakwah dengan cara yang Allah mudahkan buat antum, buat Anda semua. Silakan. Apa saja. Dengan tenaga, dengan akhlak, dengan harta, dengan apa, jabatan, banyak sekali. Baik, kita tidak mampu dengan harta, tenaga. Bismillah. Ya. Ada PLB. Cita-citanya, subhanallah, untuk membeli tempat dakwah generasi kita. Kita tidak mampu untuk menyumbang dengan harta, dengan tenaga kita. Bismillah. Antum ikhlas, barokah. Ya. Misal nanti terjadi, Allah kehendaki biiznillah mampu membeli sebidang tanah. Kemudian di situ dihidupkan dakwah sunnah. Muncul dari situ pembela-pembela sunnah. Muncul dari situ da'i-da'i sunnah. Antum dapat pahala. Sudah meninggal? Naam. Antum sudah meninggal, mengalir itu pahala. Taib. An masdariyatun wallamu qablaha maftuhah li'annaha lamul qasam. An li'an, li'an ini huruf nawasib, huruf yang tidak masuk kecuali pada fi'il mudhari dan tugasnya menasabkan fi'il mudhari. Dia itu masdariyah apa? Dan kenapa dikatakan masdariyah? Kenapa? Karena fi'il yang setelah dia itu ditakwil menjadi masdar. Masdar itu apa? Masdar itu sumber kata. Yahdi, sumber katanya hidayah. Hidayah Allah kepada seorang laki-laki dengan sebab dirimu. Itu lebih baik untukmu balasannya dari harta yang istimewa, yang mahal. Dan lam sebelum an masdariyah itu difathahkan. Fawallahi la'an. Ini lamul qasam. Lam penguat setelah sumpah. Jadi penekanan betul-betul. Sungguh demi Allah, sungguh-sungguh. Ya, betul-betul penekanan. Wa'an wal-fi'lu ba'daha fi ta'wilil masdar. An dan fi'il setelahnya itu dirubah jadi masdar. Dan dirafakan menjadi mubtada. Hidayatullahi bika. Itu maksudnya nanti. Ini khusus bagi yang sudah sampai ilmunya. Yang belum bingung tidak apa-apa. Karena memang belum sampai. Pelajaran kelas 1 SMP itu tidak mungkin bisa dipahami oleh anak TK. Jadi kalau kita tidak paham, jangan salahkan yang paham-paham. Nanti insya Allah sampai. Kita mau buka nahu praktis sampai sekarang belum kita umumkan. Mas Gul. Karena belum ada yang daftar, istilahnya belum ada yang mengajukan juga, jadi bingung. Kayaknya sudah tidak ada yang butuh, jadi ya sudahlah. Tidak apa-apa, tidak usah dibuka. Oh, tidak butuh. Orang itu kalau lapar kan cari makan ya. Kalau dikasih makan tidak lapar, tidak akan dimakan. Nah ini khawatir, anak ini punya makanan, antum tidak lapar. Jadi tidak akan dimakan makanannya. Jadi nunggu antum lapar saja. Tidak tahu kapan laparnya, wong kenyang terus dari dulu. Li'annaha lamul... Wal khabar khairun. Jadi hidayatullahi bika rajulan wahida khairun. Ay khairun. Wa humrun bi dhammil muhmalati wa sukunil mim jam'u ahmar. Humur, humrun, humrin na'am. Itu kalimat majmu'. Kalau dalam bahasa Indonesia majmu' ya, jamak itu majmu'. Kalimat majmu', ya jamak apa majmu'? Jamak dari kalimat ahmar. Ahmar itu satu merahnya. Tapi kalau humrun banyak merah. Jadi harta-harta yang merah-merah itu emas yang mengkilat-mengkilat. Wan na'am bi fathin nun wal ain al muhmalah ay khairun laka minal ibil humr. Lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu unta yang tidak dimiliki oleh bangsawan. Bangsawan yang super mewah, super kaya. Kalau tidak kaya tidak dapat. Wahia angfusul amwalil Arab. Onta merah itu adalah onta yang paling yang mewah bagi bangsa Arab. Yang punya pun tertentu. Qala An-Nawawi rahimahullah tashbihu umuril akhirati bi umuri dunya. Di sini Al-Imam An-Nawawi memberikan pencerahan menyerupakan urusan akhirat dengan urusan dunia. Menyerupakan. Bukan artinya serupa. Serupa tapi tak sama. Sama tapi tak serupa. Innama huwa litaqarrubi ilal afham. Itu dipakai untuk supaya mudah dipahami. Wa illa fadurratun minal akhirati khairun minal ardi bi asriha wa amthaliha ma'aha. Dharrah, intan atau berlian atau perhiasan. Dharrah itu intan lah, dharrah. Dharrah. Dharrah, intan, intan atau berlian di akhirat, di surga. Itu jika dibandingkan dengan dunia, itu tak sebanding. Kalaupun boleh dibandingkan, itu dunia dan isinya, dan yang seperti itu bersamanya. Jadi dua kali lipat dunia dan isinya. Satu intan. Bagaimana kalau antum nanti di akhirat punya mobil? Kira-kira mobil antum dibandingkan dengan dunia berapa kali lipat? Nah, belum punya rumah, kubah-kubah dari mutiara, dari berlian. Kalau dibandingkan dengan dunia, berapa ribu kali lipat? Qala wa fihi fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid wa jawazul halafi ala al-khabari wal-futya walau lam yustakhlaf. Keutamaan seseorang yang bisa memberikan hidayah melalui tangannya kepada manusia. Kadang kita tidak sadar ya ikhwah, antum ini sudah dapat banyak pahala. Kadang antum punya teman di PT dengan akhlak antum, ya ada tiba-tiba dia pengen tanya, antum ngajinya di mana? Oh di sana, mau ikut? Oh ya boleh. Nah, masya Allah ini onta merah ini. Antum perhatikan, ya udah nanti tak jemput, seperti itu. Tambah senang kita, mau dikasih kok sama Allah. Jangan kemudian sudah kalau kamu mau datang naik aja angkot nanti tak jemput di sana. Nah, ini orang kadang mau, aduh naik angkot kejauhan, udahlah besok besok lagi saya. Nah, mau dapat onta merah nggak mau antum? Terkadang, ya kurang peka kita dalam dakwah ini. Nah, jangan sampai kalah dengan kaum Syiah, kaum komunis. Ya. Nah, sampai pedagang-pedagang asongan pun kalau mereka dakwah. Pedagang asongan ini, dakwah kaum Syiah itu. Apalagi pedagang sodagarnya. Mendakwahkan Syiah. Bahkan, ya, seperti keluarga sendiri kaum Syiah itu bila bertemu dengan yang lain. Ini keutamaan. Dan di dalam hadis ini juga dipetik sebuah faedah bolehnya bersumpah atas kebaikan dan pada sebuah fatwa walaupun tidak dipinta. Jika itu sahih, jika itu memang mengandung betul-betul kemaslahatan. Demi Allah, ya, kalau seandainya engkau istiqomah, engkau akan masuk surga. Padahal dia enggak minta disumpah. Coba kamu sumpah. Ya. Nah, tapi ini untuk memperkuat dorongan betul-betul busro seperti itu. Ini penting jiwa-jiwa militan dari kita, ya, ketika mendapati manusia yang tertarik untuk dakwah betul-betul disambut, ya. mungkin hal itu terjadi pada anak pribadi ya. Dulu sebelum kenal dakwah, ya seperti manusia biasa yang lain seperti itu. Tapi ketika kenal dakwah di salah satu ikhwah, itu rutin datang ke rumah, ayo ke sana diajak. Nah, ketika ketemu di masjid, disamper, diajak ngobrol. Masya Allah, ini orang adem banget, ya. Kok duduk sama dia kok nyaman banget. Akhirnya tertarik, walhamdulillah. Ya. Seperti itu. Artinya apa? Kita bisa mengambil titik ini untuk kita contoh gitu loh. Karena orang yang berakar itu apa? Orang yang suka bisa, orang yang mampu untuk ngambil pelajaran dalam setiap kejadian. Kejadian ini apa yang saya bisa petik? Ya. Nah. Orang yang berakal melihat semut, itu dia bisa ambil pelajaran. Semut itu enggak berakal. Tetapi kalau ketemu temannya, entah itu salaman betul atau enggak, pasti ya. Ketemu itu pasti ada yang ditowel-towel gitu depan itu. Masya Allah itu semut. Ketika melihat yang lain bawa roti, enggak ikut makan dulu baru kemudian duduk. Dia ikut bawa dulu sampai masuk baru makan bersama. Ya. Itu semut. Jangan sampai kalah kita dengan semut. Oh, seperti itu. Akhirnya apa? Terjadilah mereka gotong royong yang bagus. Kenapa? Ada unsur kebersamaan. Kaki kanan dengan kaki kiri, mana yang kuat? Kaki kanan. Iya kan? Tapi kalau kaki kanan gak ada kaki kiri, bisa gak jalan? Coba antum angkat kaki kirinya, pakai kaki kanan, sendirian. Bisa jalan? Gak bisa, didorong pun roboh. Nah, bahkan dalam penciptaan kita juga ada ibroh. Dua mata, dua telinga. Ya. Dua tangan, dua kaki, mulut satu, lidahnya di dalam lagi. Apa pelajarannya? Ya emang kayak gini dari sononya. Enggak, kalau Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah faedah. Dua mata agar supaya kita banyak melihat, banyak meneliti. Dua tangan supaya kita banyak bekerja. Dua kaki juga sama. Dua telinga itu supaya kita lebih banyak mendengar. Kok mulutnya cuma satu, enggak dua? Padahal mulut kan organ yang paling banyak kita pakai. Harusnya kan yang sering kita banyak pakai, harusnya yang lebih banyak kan gitu. Harusnya kan. Yang lebih banyak kita pakai secara teori kan cepat rusak. Harus banyak cadangan. Tapi kok mulut cuma satu, lidahnya di dalam, enggak di luar. Supaya lidah ini apa? Senantiasa tertutup. Ya, tidak banyak berbicara. Tetapi banyak bekerja, banyak meneliti, dan banyak mendengar. Itulah ilmu. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya semuanya itu adalah zikir, peringatan bagi siapa yang punya hati, mau merenungi, dan dia mau mendengar baik-baik, wa huwa syahid, dan dia betul-betul menyaksikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kesalahannya saya juga mohon maaf dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah untuk salat Idnya kita baru nego dengan ashab ademik. Nah, bab soal ada? Nah, insyaallah jika nanti kita enggak mendapatkan lahan parkir, kita pakai ademik. Untuk sementara ini belum ada pandangan ya untuk salat Id. Antum di mana? Punya pandangan yang kira-kira strategis untuk sholat? Nanti insya Allah untuk infonya kita sampaikan. Kita musyawarah dengan beberapa ikhwah panitia dulu. Fadhlu barakallahu fikum.